Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu duduk dalam majelis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita masih terkait tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Naam. Kalau orang di zaman sekarang mengistilahkan dengan tauhid ma'rifatullah, ya, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlu sunnati wal jamaah memiliki keyakinan bahwasanya tidak akan mungkin seseorang bisa mengenal Allah ta'ala kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti apa yang diyakini oleh selain dari ahlu sunnati wal jamaah, bahwa ma'rifatullah adalah mengenal Allah itu adalah bagaimana supaya bisa menyatu dengan Allah, bagaimana supaya bisa Allah subhanahu wa ta'ala menitis ke dalam jasadnya, naudzubillah. Ini keyakinan kaum Nasrani terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu adalah titisannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian di dalam ma'rifatullahnya. Di dalam mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga ketika kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Kita akan bisa mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam uluhiyahnya, ubudiyahnya yang merupakan tujuan puncak tertinggi daripada penciptaan seluruh makhluk, daripada pengutusan seluruh Nabi dan Rasul, daripada turunnya wahyu kitab-kitab dari langit, diciptakannya surga neraka, langit dan bumi dan seluruh ciptaan Allah Ta'ala, puncak daripada tujuan penciptaan tersebut adalah agar kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah dalam seluruh jenis ibadah, seluruh jenis amalan kita, baik ucapan, perbuatan, terlebih-lebih keyakinan di dalam kalbu. Maka kita, ketika kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, kita akan merasakan nikmatnya beribadah, beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan sempurna taqarrub kita kepada Allah jalla wa ala, karena benar-benar kita mengenal Allah, sehingga seakan-akan ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yakni kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut berdasarkan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itulah cara ma'rifatullah. Bukan seperti yang saya sebutkan tadi, ma'rifatullah itu adalah bagaimana menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan manunggala kaula gusti. Ya. Kalau orang Arab mengatakan al-hululiyah. Ya, melebur. Kalau bahasa Indonesianya, dia telah menyatu dan melebur dalam jasadnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini keyakinan ya, torekat-torekat sufiyah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah di dalam ma'rifatullah, di dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang mereka pembahasannya tidak ada pangkal dan ujungnya. Naam, yang menjadikan orang bingung dan tidak sedikit dari mereka gila. Karena pembahasannya tidak bisa dijangkau dengan akal. Naam, dan tidak bisa dijelaskan dengan ilmu yang bisa difahami oleh yang mendengarkannya. Naam, sehingga ya telah bercampur dengannya filsafat. Di dalam ma'rifatullahnya mereka mencampur adukan dengan pemahaman filsafat dari kaum Yahudi kufar. Sehingga mereka memiliki keyakinan yang sangat berbahaya dan tidak sedikit dari mereka persis dengan keyakinan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu adalah titisannya Allah. Mengapa Allah menitis dan berwujud kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga Nabi Isa disebut dengan Tritunggal, ya, Thalithu Thalathah di dalam Al-Quran. Qad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Tritunggal. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksud dengannya adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihis, bahwa Allah Ta'ala tidak bisa menembus dosa manusia kecuali dengan harus menjelma. Maka Nabi Isa adalah titisannya Allah agar dosa manusia yang hidup di muka bumi ini bisa tertebus. Ya, dengan jalan itu manusia bisa terampuni dosanya. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Maka Nabi Isa alaihissalam bukan ya Tuhan, bukan pula anak Tuhan, ya bukan apa-apa, beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasul Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasul Allah. Maka dalam hadis, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluhu, dan bahwasanya Isa juga adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya hamba Allah, dia manusia biasa yang wajib beribadah kepada Allah, yang wajib menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan kita, mereka adalah Rasul yang diutus oleh Allah, yang wajib kita muliakan dan agungkan sebagai manusia Rasul yang ma'asum, yang terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ketika mereka berdosa atau salah, mereka pasti ditegur oleh Allah dan langsung diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita yang bukan Nabi dan Rasul, ya, tidak ada yang mengingatkan kita wahyu kalau kita melakukan dosa. Yang mengingatkan kita adalah Al-Quran yang sudah Allah turunkan sempurna, dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengingatkan kita. Dan wahyu sudah terputus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan keyakinan tersebut. Dan Allah ta'ala dengan tegas dan jelas mengatakan telah kufur orang-orang yang berucap fa innallaha thalithu thalathah, sesungguhnya Allah adalah yang ketiga dari yang tiga, ya, atau istilahnya mereka tiga di dalam satu atau satu di dalam tiga. Sekali lagi, ini sudah bercampur dengan pemahaman filsafat, ya, sehingga mereka mengolah sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami terkait dengan ma'rifatullah, ya, bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam sudah sempurna mengenal Allah di dalam Al-Quran dengan mudah difahami, dengan bahasa yang jelas, bahasa yang balagoh, bahasa Arab, dan juga dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mudah difahami dengan bahasa yang sangat jelas. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya yang mulia ini kemudian tidak bisa difahami oleh manusia. Ya, tidak mungkin, barakallahu fikum. Maka ketika sesuatu itu diberat-beratkan, ya, maka itu sudah alamat tanda kalau sesuatu itu salah. Ya, cara dan metodenya sudah keliru. Naam, maka Islam itu adalah agama yang mudah untuk difahami, barakallahu fikum. Naam. Maka demikian pula, barakallahu fikum, terkait dengan tauhid asma wa sifat, yaitu yang kita istilahkan dengan ma'rifatullah. Naam, yaitu bagaimana kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah menyebutkan dalam dua majelis atau dua pertemuan terkait dengan kaidah-kaidah memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka kita tambahkan barakallahu fikum pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu buah yang akan kita hasilkan ketika kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, akan menambah dan menguatkan keimanan kita, dan akan menambah nikmatnya ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, di antara buah iman yang dihasilkan bagi orang yang mengenal Allah ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan berupaya untuk menghiasi dirinya dengan nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keadaan atau zat dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk. Ketika kita mengenal Allah Ta'ala Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, maka kita akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang, mengasihi makhluk yang lain. Barakallahu fikum, menyayangi kaum muslimin, apalagi orang-orang yang salehin. Naam, kita akan berupaya untuk mewujudkan sifat tersebut pada diri kita sesuai dengan zat kita sebagai makhluk, dengan tanpa kita menyamakan sifat tersebut, sifat kita tersebut dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu beda, Allah Ta'ala Al-Khaliq, sang pencipta, kita adalah makhluk yang dicipta. Maka tidak serupa. Tetapi kita berupaya untuk mewujudkan dan berperangi, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Barakallahu fikum. Yang kedua diantara buah yang dihasilkan ketika kita memahami nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya misalnya sifat ilmu, sifat al-ihata, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ihata, yaitu meliputi ya seluruh makhluk dan mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Ya, juga sifat al-ma'iyah, bahwa Allah selalu bersama dengan makhluknya dan secara khusus bersama, menolong, memantau, mengawasi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ketika kita mengetahui sifat-sifat tersebut, maka kita berupaya, ya, dan kita yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita, dan mengetahui seluruh apa yang ada di dalam hati kita sekalipun. Kita akan berusaha memiliki sifat muraqabah, bahwa kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita terjaga dari melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Yakni kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Ta'ala melihat kita, mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, bahkan mengetahui apa yang terbetik di dalam benak kita, di dalam kalbu kita. Maka barakallahu fikum, ini akan menambah keimanan kita, menambah sifat pengawasan kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat al-muraqabah, selalu mengawasi, maka kita berupaya untuk terawas ya terhadap diri kita dalam segala gerak-gerik kita, barakallahu fikum. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya, sifat al-lutfu misalnya, kelembutan, sifat al-afwu, pemaaf, maka kita berupaya untuk bersifat pemaaf, tidak dendam, dan yang lainnya. Ketika orang-orang barakallahu fikum berbuat kedoliman terhadap kita, maka kita berupaya untuk ya memiliki sifat al-afwu, ya tidak mendendam. Kemudian ketika memang maslahat untuk memberi maaf kepadanya, maka kita memaafkan. Tapi jika memberi maaf itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka kita tidak memaafkan, tidak menampakkan pemaafan terhadapnya. Barakallahu fikum. Maka sifat pemaaf ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk memiliki sifat tersebut sesuai dengan zat kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Dan ini merupakan alamat dari al-muttaqin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Naam, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita semua, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi surga itu luasnya meliputi luasnya langit dan bumi. Barakallahu fikum, itu surga Allah. Disuruh kita bersegera mencari surga Allah. Dan itu Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah sebutkan lanjutan dari ayat tersebut. Alladzina idza anfaqu na'am uiddatil muttaqin Siapa yang ingat ayatnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dar. Naam. Tolong siapa yang hafal, tolong diingatkan. Yaitu orang-orang yang ketika mereka selalu berinfak dalam masa fis sarai wad dar, dalam masa lapang atau masa sempitnya dia berinfak. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu memberi maaf. Naam. Itu diantara alamat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Naam. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal qadhimin al ghaidha wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak di dalam kelapangan atau kesempitannya, dia tetap berinfak. Orang-orang yang menahan amarah, ya, yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memberi maaf kepada manusia. Naam, ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Naam. Dan di akhir ayat Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Naam. Walhasil barakallahu fikum, ketika kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berupaya untuk ya berperangai dengannya, sehingga dengan itu akan menambah keimanan kita, menambah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita akan berupaya berada di atas sikap pertengahan. Ya. Ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, kita akan selalu berupaya di pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Naam. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh barakallahu fikum, kita mengenal sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Rahman dan Rahim mengandung sifat ar-rahmah. Bahwa Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Naam. Dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya dengan surga dan pengampunan dari orang-orang yang melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi di sisi lain, kita juga mengetahui sifat Allah yang lain. Selain daripada rahmah, Allah memiliki sifat as-sukhat wal ghadab. Ya, kemurkaan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita hendak melakukan dosa, maka kita mengingat sifat al-ghadab, sifat as-sukhat. Sifat kemurkaan Allah, kalau-kalau kita dimurkai oleh Allah Ta'ala dengan dosa tersebut, maka kita berupaya untuk menghindari dosa tersebut. Ya, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, bukan berarti kita berputus asa. Ya, tidak boleh kita berputus asa, karena Allah Ta'ala mengharamkan sifat putus asa. Tetapi kita mengingat bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat al-maghfirah, sifat pengampunan, sifat rahmah. Naam. Sehingga orang-orang yang bertobat dari dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sungguh-sungguh mewujudkan dari syarat-syarat taubah. Naam, yaitu mencabut diri dari dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Dan yang ketiga, al-azmu, alla ya'uda ilaiha. Dia berupaya untuk bertekad untuk tidak kembali pada dosa tersebut. Itu tiga syarat diterimanya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencabut diri dari dosa tadi, kemudian menyesal, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika terkait dengan dosa sesama manusia, maka syarat yang keempat adalah meminta maaf dari dosa tersebut atau kedoliman tersebut. Nah, barakallahu fikum, maka ketika kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pemahaman yang benar, kita akan selalu berada di jalan yang tengah, ya, dalam segala hal. Naam, kita akan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa, maksiat. Dan ketika kita terjatuh, kita tidak berputus asa, tapi rahmat Allah itu luas. Ya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala mengampuni dosa seluruhnya. Naam, ini menunjukkan bahwa tidak pantas dari hamba-hamba Allah yang berdosa dengan dosa yang sangat banyak sekalipun, bahkan dosa sepenuh langit dan bumi sekalipun, tidak boleh dia berputus asa sebelum rohnya sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat. Naam, tetapi jangan ditunda taubat itu, karena kematian kita tidak mengetahui kapan terjadinya. Boleh jadi kita sedang, ya, dalam gelimang dosa, lalu maut menjemput kita, wa na'udzubillah, lalu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Maka kita bersungguh-sungguh, barakallahu fikum, untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Naam, dalam hal ini terdapat faedah hadis yang masyhur dan ma'ruf yang sering kita dengarkan. Naam, hadis terkait dengan pelaku dosa yang seumur hidupnya dia berdosa sehingga sehasta lagi dia masuk ke dalam neraka, tapi di penghujungnya dia bertobat, dia meninggalkan dosa tersebut dan mewujudkan syarat-syarat taubat, lalu dia mati, maka Allah taala mengampuni seluruh dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, seorang yang melakukan amalan soleh sepanjang hidupnya, namun di penghujungnya dia berubah, ya, dan bermaksiat sehingga dia mati di atas su'ul khatimah, di atas dosa maksiat dia mati dengan penutup yang jelek, lalu padahal sudah sehasta lagi dia masuk surga, ya, namun penghujungnya jelek, su'ul khatimah, maka Allah taala memasukkan dia ke dalam neraka. Naam, ketika sahabat bertanya, bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, fi hadza fima yabdu linnas. Orang yang sepanjang hidupnya tadi melakukan amalan kebaikan, amalan surga, ternyata itu yang nampak saja di hadapan, di mata manusia. Namun niatnya tidak benar. Ya, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkadang, ya, kita menyaksikan, ya, ada yang seperti ini. Naam, orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan namun dia selalu menginginkan pujian, ya, menginginkan untuk disanjung, menginginkan untuk diberi gelar atau dihormati di hadapan manusia, dia ingin berbangga dengan amalan tersebut. Naudzubillah, ternyata yang demikian itu amalan yang nampak di mata manusia, tapi di sisi Allah tidak bernilai sedikit pun. sehingga dengan itu pantas di ujungnya dia berubah, ya, dan dia mati di atas amalan neraka. Fa nasallallahu salamata wal afiyah, maka hendaklah ini juga menjadi, ya, perhatian kita semua terkait dengan niat. Ketika kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita pun akan berupaya untuk memperbaharui niat kita terus, mengontrolnya, mengoreksinya. Naam, karena memang itu berat, ya, dinamakan dengan kolbu, ya, niat itu adalah amalannya hati, sehingga hati itu disebut dengan kolbu karena litaqallubihi, karena berbolak-baliknya dia. Sehingga memang susah untuk dibenahi. Membutuhkan ilmu, pengetahuan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan, ma asyaddu alaiya, ma alastu syai'an asyaddu alaiya min niyati, min kolbi. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku benahi pada diriku, melainkan hatiku, yakni niatku. Barakallahu fikum. Maka memang perkara niat ini berat, membutuhkan terus-menerus untuk dibenahi, dikontrol, dan diberi makanannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Para ulama yang berilmu itu berat mengobati hatinya, apalagi orang-orang yang tidak berilmu, apalagi orang-orang yang malas dalam menuntut ilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, maka itu akan semakin berat. Naam, bahkan yang lebih berbahaya, dia menyangka hatinya baik padahal hakikatnya jelek, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu syair beliau, beliau menyatakan terkait dengan kejahilan, yaitu ketidaktahuan terhadap ilmu agama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu al-kitab wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tabibuha dzakal alimur rabbani. Kebodohan terhadap Al-Qur'an dan sunnah itu adalah racun yang mematikan. Naam, da'un qatilun, kata Imam Ibnu Qayyim, racun yang berbahaya, yang mematikan. Obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dokternya adalah para ulama. Ya, orang-orang yang berilmu. Itulah dokternya. Jadi seperti kita mengalami penyakit, kita akan mencari dokter untuk mengobati penyakit kita. Ya, dan dokter obatnya, dia ahlinya, dia akan mengobati dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Itu apa? Dokternya hati, yaitu para ulama. Adapun dokternya jasad, itu para dokter, para tabib. Kalau dokternya, ya, akhirat, dinul Islam, agama Allah, dokternya adalah para ulama. Nah, maka beliau juga menjelaskan bahwa hati terhadap makanannya itu lebih darurat daripada jasad terhadap makanannya. Ya, karena kalau hati tidak diberi makanannya, dalam hal ini ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka hati itu akan mati, ya, walaupun jasadnya hidup. Ya, artinya berarti jasad tapi hatinya mati, ini dalam Al-Quran diibaratkan seperti bangkai yang berjalan. Waliyadzubillah. Namun kalau jasad yang sakit, ya, yang mati sakit hanya jasad, hatinya hidup. Ya, maka yang ini lebih mending, ya, daripada yang pertama. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan berupaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, khususnya di dalam mengenal tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga jenis tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Naam. Kemudian juga ya, dinul Islam secara umum dengan dalil-dalilnya. Naam, dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukum-hukum yang terkait dengan perdagangan kita, hukum-hukum yang terkait dengan muamalah aktivitas kita di dunia ini, sepantasnya untuk kita mempelajari dari Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama. Naam, apa hukumnya? Jangan sampai kita naam melakukan sesuatu yang dosa dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Ya, sebagai contoh di zaman sekarang yang sangat merebak terkait dengan hukum-hukum ribawiyah. Ya, itu sangat banyak barakallahu fikum yang kaum muslimun tidak memahami atau kurang memahami terkait dengan hukum-hukum ribawiyah ini, dan mereka pun tidak bertanya ke para ulama sehingga mereka terjatuh dalam hukum riba. Yang padahal hukum riba disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadis-hadisnya bahwa dari 70 sekian dosa, cabang dosa riba yang paling terendahnya adalah sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nah, menunjukkan bahwa dosa riba itu lebih berat, jauh lebih berat daripada dosa zina. Ya. Namun kalau orang melakukan riba itu santai saja. Ya, dia tidak dicela, tidak, karena kaum muslimun orang banyak tidak mengetahuinya. Tapi kalau orang yang melakukan zina, apalagi menzinahi bukan dunia sendiri, maka pasti manusia akan melaknatnya, mencelanya, tidak, bahkan ya bisa-bisa manusia akan membunuhnya karena yang dia zinahi adalah ibunya sendiri. Padahal dosa riba itu lebih berat daripada az-zina. Dan itu dalilnya sangat jelas barakallahu fikum. Naam. Walhasil pentingnya untuk kita berupaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah melalui majelis-majelis taklim yang seperti ini, naam, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ dibacakan kitab para ulama. Naam. Maka saya pribadi ya selalu dalam majelis memiliki kitab rujukan. Ya. Saya bukan ulama dan tidak berani untuk berbicara tanpa kitab. Naam. Ya, bicara lepas bebas itu berbahaya. Ya, kita akan bisa berfatwa dengan tanpa ilmu. Tapi kalau kita membaca kitab para ulama, kemudian kita memahaminya dengan baik, ya, menjelaskannya dengan kitab-kitab yang lain, maka itu lebih selamat. Naam, karena berfatwa tanpa ilmu di dalam agama Allah itu sangat berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ma harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya. Hanyalah Allah Rabbku mengharamkan beberapa tingkatan dosa dalam ayat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini tingkatan-tingkatan dosa. Yang pertama al-fawahish, perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang kedua, perbuatan itsam. Itsam di sini az-zina. Sebagian ulama tafsir mengatakan zina. Ya. Kemudian yang ketiga al-baghyu, yaitu yang suka bikin kacau. Di tengah-tengah manusia suka bikin keributan. Ya, adu domba sana sini berbicara dan naam, suka membuat rusuh. Ini dosa yang lebih besar daripada zina dan fahish. Ya. Kemudian yang keempat syirik. Ya, dan yang kelima adalah engkau berkata dalam agama Allah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Kenapa ada di atasnya syirik? Padahal syirik itu dosa yang paling besar sudah. Tapi di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada di atasnya yang kelima, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Kata beliau, ya, dengan menukilkan dari tafsir juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim satu zaman dengan Ibnu Katsir dan keduanya murid daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa karena sumber dari dosa seluruhnya itu adalah tanpa ilmu. Ya, perbuatan keji, perbuatan zina, permusuhan, syirik dan semua jenis-jenis dosa sebab kebanyakannya sebabnya adalah karena orang itu tidak berilmu atau tanpa ilmu. Naam. Dia berkata atau berbuat tanpa ilmu. Barakallahu fikum, sehingga diletakkanlah dia yang tertinggi. Ya, wa illa dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Ya, tidak ada lagi di atasnya. Barakallahu fikum. Maka di sini juga menjadi perhatian bagi kita untuk berhati-hati di dalam berkata atau berbicara terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berbicara dengan sesuatu yang kita pasti mengetahuinya. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yaitu makna hadis ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bukan berarti walaupun yang tidak ditahu dia sampaikan. Satu ayat yang sudah ditahu persis, maka sampaikan. Itu makna hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.